السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أخواني في الدين أعزكم الله، kita lanjutkan kajian kitab Ighatsatul Lahafan min Makaidi Syaitan sampai pada ucapan Ibnu Qayyim rahimahullah, faslun wa min dhalika anna sunnata Rasulillah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam as-salatu haitsu kana. Pasal bahwa di antaranya, di antara perkara-perkara yang sungguh menggelisahkan para ahlul waswas adalah sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. As-salatu haitsu kana. Salat dalam keadaan dimanapun beliau berada. Wa fi ayyi makanin tafaq. Dimanapun, di tempat manapun kebetulan beliau ada di sana, maka beliau salat. Siwa ma naha anhu min al-maqbarati wal hammam wa a'tanil ibil. Kecuali tempat-tempat yang dilarang seperti kuburan-kuburan atau hammam, tempat buang hajat, atau a'tanil ibil, tempat mendekamnya unta. Fasaha anhu alaihi salatu wassalam, telah sahih riwayatnya dari beliau alaihi salatu wassalam bahwasanya beliau menyatakan, ju'ilat liyal ardu masjidan wa tahura, fahaythuma adrakat rajulan min ummatis salatu falyusalli. Telah sahih riwayatnya dari Rasulullah SAW bahwa beliau menyatakan, ju'ilat liyal ardu masjidan wa tahura, telah dijadikan bumi untukku sebagai masjidan wa tahuran, sebagai tempat untuk salat, untuk sujud, wa tahuran, dan sebagai pensuci. Wa haythuma fahaythuma atrakat rajulan min ummati as-salatu falyusalli, maka dimanapun salat menemui seseorang, ini waktunya, waktu salat menemui seseorang, maka hendaklah dia salat. Qala Ibnu Na'azakumullah dalam hadis ketika Rasulullah menyatakan, u'titu khamsan lam yu'tahunna ahadun minal anbiya'i qabli, bahwa aku diberi lima perkara yang tidak diberikan pada nabi-nabi sebelumku. Hadis dikeluarkan oleh Bukhari dan juga Muslim rahimahumullah, semoga Allah merahmati keduanya. Di antara lima keistimewaan nabi adalah dijadikannya bumi sebagai masjidan wa tahura. Dan kalimat masjidan adalah masjid dari sisi lughah, bukan masjid syar'an, bukan masjid dari sisi syar'i. Karena masjid dari sisi syar'i maknanya adalah satu tempat yang dikhususkan, diwakafkan untuk Allah Subhanahu wa taala sebagai tempat ibadah, sebagai tempat salat dan seterusnya dengan sekian syarat-syarat, maka dikatakan masjid yang kita disunnahkan untuk tahiyatul masjid di dalamnya ketika kita memasukinya. Tetapi kalau dikatakan bumi adalah masjid, bukan secara syar'i tadi, tetapi maknanya makanus sujud lughatan, sebagaimana musalla makanus shalah, maka masjid adalah makan as-sujud, tempat untuk sujud. Ini yang dibolehkan untuk sujud dimanapun Anda berada, di atas salju, di atas rumput, di atas pasir atau di atas tanah atau di atas kerikil, maka sah salat di atasnya, karena dikatakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, ju'ilat liyal ardu masjidan, bumi dijadikan untukku sebagai tempat yang boleh untuk sujud, tempat yang dianggap sah untuk sujud di atasnya, untuk salat di atasnya. Qulna a'udzubikumullah, sehingga tidak termasuk ketika ada dalil wajibnya salat ke masjid, jangan kita menjawab dengan kalimat saya sudah salat di masjid. Bukankah setiap bumi itu adalah masjid? Tidak bisa pakai dalil ini. Tidak bisa kita menyatakan bahwa di rumah juga sama masjid. Bukankah Rasulullah menyatakan ju'ilat liyal ardu masjidan wa tahura? Karena ini maknanya adalah makanus sujud, bukan tempat yang dinamakan masjid secara syar'i, bukan, tetapi tempat yang diperbolehkan untuk sujud. Wa kana yusalli fi marabid al-ghanam, sehingga Rasulullah SAW dimanapun beliau berada ketika datang waktu salat, maka beliau salat di tempat tersebut. Pernah beliau SAW salat di tempat atau di kandang kambing. Wa amara bidzalik, bahkan memerintahkan, ya dalam artian membolehkan, salatlah di marabid al-ghanam, tidak mengapa. Wa lam yashtarit ha'ilan, dan tidak mensyaratkan untuk dikasih alas. Qanibirina azakumullah, sebagaimana dikatakan oleh Ibn Mundhir rahimahullah, ajma'a kullu man yuhfad anhu min ahli al-ilmi ala ibahati salah fi marabid al-ghanam. Kata Ibn Mundhir, telah ajma'a, telah sepakat seluruh para ulama, ijma' semua yang yuhfad anhu min ahli al-ilmi, semua yang ucapannya terpelihara dari para ulama, ini para ulama yang diakui, yang ucapannya diterima, semuanya sepakat ala ibahati shalah fi marabid al-ghanam, atas bolehnya, sahnya salat di tempat atau di kandang kambing. Kana fi na'azakumullah, dan waktu itu kambing itu di kandang dengan dibatasi keliling begitu saja, sehingga kayak ada seperti lapangan, kemudian kambing diletakkan di sana dan dikasih pagar keliling. Salat di dalamnya tidak mengapa. Illa Syafi'i, kecuali Imam Syafi'i rahimahullah, yang menyatakan dengan kalimat akrahu dalik illa idza kana saliman min ab'arihim, aku menganggap makruh, aku tidak suka untuk salat di kandang kambing kecuali illa idza kana saliman min ab'arihim, kecuali kalau memang terlihat dalam keadaan selamat, tidak ada kotoran kambingnya, tidak ada ab'ar. Ab'ar bentuk jamak dari ba'rah, dan ba'rah adalah kotoran-kotoran hewan. Wa qala Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, disebutkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, "Shallu fi maradibil ghanam, fi marabidil ghanam." Silakan. Salatlah di tanah atau di tempat kambing-kambing. Wa la tusallu fi atanil ibil, tetapi jangan salat di tempat mendekamnya unta. Demikian hadis yang dikeluarkan oleh Tirmidzi dan juga Ibn Majah dalam kitab Al-Masajid Wal-Jama'ah, dan juga oleh Ad-Darimi, dan dikatakan oleh Abu Isa Tirmidzi, hadis Abu Hurairah hadithun hasanun sahih wa alaihi al-amal inda ashabina, bahwa hadis ini hadis yang hasanun sahih dan diamalkan oleh para ulama dari madhab kami, kata Tirmidzi. Wa sahahahu al-Albani, dan hadis ini disahihkan oleh Syekh al-Albani dalam sahih Tirmidzi. Walaupun kalimatnya perintah, shallu fi marabidil ghanam, salatlah di kandang-kandang kambing, tentunya ini bukan perintah dalam artian perintah syar'i, tetapi maknanya adalah ketika orang ragu-ragu, ketika orang ragu-ragu untuk salat di kandang kambing, maka Nabi menyatakan silakan salat di kandang kambing. Dan demikian yang dikatakan oleh para fuqaha, seperti kalimat wa idza halaltum fastadu. Apa wida halal subhastadu dalam Al-Quran? Kalau kalian sudah tahallul dari umrah kalian atau dari haji kalian, fastadu, maka berburulah. Apakah termasuk manasik haji untuk berburu? Wida halal subhastadu, kalau kalian sudah tahallul, maka berburulah. Maknanya bukan begitu. Maknanya karena setelah larangan, ketika ihram tidak boleh berburu, maka setelah tahallul berburulah. Yang disilahkan berburu. Demikian pula ketika seseorang atau keumuman manusia merasa ragu untuk sholat di kandang kambing, maka Rasulullah SAW menyatakan dengan kalimat sholatlah di kandang kambing. Artinya silahkan sholat di kandang kambing, tidak mengapa. Qanifidina azakumullah, karena banyak dalil-dalil yang sangat tegas dan jelas untuk sholat-sholat wajib diperintahkan untuk sholat di masjid. Qanifidina azakumullah, kaum muslimin yang saya hormati. Tetapi ini dalil bolehnya sholat di kandang kambing dengan tidak ada perintah untuk mengalasi apapun dengan alas apapun. Rawahu Tirmidzi, diriwayatkan oleh Tirmidzi dengan katakan hadis hasan sahih. Wa qala al-Imam Ahmad min hadis Uqbah bin Amir. Dan diriwayatkan pula oleh Imam Ahmad dalam musnadnya dari hadis Uqbah bin Amir radhiyallahu taala anhu. Dia menyatakan qala Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, bahwa Nabi bersabda, "Sallu fi marabidil ghanam wa la tusallu fi aqtanil ibil." Salatlah di kandang kambing, tapi jangan salat di tempat mendekamnya unta. Au mabarikil ibil, atau mabarik ibil. Mabarik dengan a'tan hampir sama maknanya. Kalau mabarik tempat mendekam, kalau a'tan seperti yang kita katakan kalau burung sarangnya. Dia memiliki tempat yang khusus. Setiap dia mendekam, dia ke sana, ke tempat tersebut. Maka itu namanya a'tan. Atau lebih umum dikatakan dengan kandang unta. Qanifidina azakumullah, dilarang untuk salat di kandang unta atau tempat mendekamnya unta, tetapi dianjurkan atau dibiarkan, diperbolehkan untuk salat di kandang kambing. Qanifidina azakumullah, hadis ini pun dikatakan hadis yang sahih. Dari Yahya ibni Abi Amr Ash-Shaybani, dari ayahnya dari Uqbah ibni Amir Al-Juhani. Wafil musnadi ayatan, dan juga dalam musnad diriwayatkan dari hadis Abdullah ibn al-Mughaffal. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam, bahwa Nabi SAW bersabda, "Sallu fi marabidil ghanam wala tusallu fi a'tanil ibil." Salatlah di kandang-kandang kambing, tapi jangan salat di kandang-kandang unta. "Fa innaha khuliqat minas syayatin." Karena unta itu diciptakan dari syaitan. Dalam riwayat lain dikatakan, karena tempat mendekamnya unta adalah tempatnya syaitan. Kandang-kandang unta adalah tempatnya syaitan. Qanifidina azakumullah, hadis sahih dikeluarkan oleh Imam Ahmad dengan sanad yang sahih. Dan juga oleh Ibn Majah. Dan juga Ibn Abi Syaibah. Dari jalan Ibn Abdul Bar dalam Tamhid. Dan Abdul Razak juga. Dan juga Tayalisi dan Baihaqi dalam Mu'jamul Kubra. Dari Yunus, dari Hasan, dari Abdullah ibn al-Mughaffal, wa sahahahu al-Albani fi sahih ibn Majah. Dan hadis ini pun disahihkan oleh Syekh al-Albani dalam sahih ibn Majah. Qanifidina a'azakumullah, dan dalam lafaz ini kita mendapatkan faedah illat tentang dilarangnya salat di kandang unta dan diperbolehkannya salat di kandang kambing. Qanifidina a'azakumullah, illatnya tidak bolehnya salat di kandang unta adalah bahwa unta diciptakan dari syaitan, atau dalam riwayat lain itu tempatnya syaitan. Tidak bicara tentang najasah. Tidak bicara tentang najis. Bukan berkata jangan salat di kandang unta karena kandang unta itu kotor, najis. Tidak. Kenapa? Karena memang kotoran unta atau kotoran kambing atau kotoran binatang yang dimakan dagingnya tidak najis. Rasulullah SAW pernah dalam keadaan sujud, kemudian oleh musyrikin dituang kotoran perut kambing. Rasulullah SAW tidak menghentikan sujudnya. Tidak menghentikan salatnya. Sehingga anaknya Fatimah sambil menangis membersihkan beliau. Dalam keadaan beliau tetap sujud. Kalau saja najasah, bisa beliau akan membatalkan salatnya. Dan akan menghentikannya. Karena tidak sah salat dengan najasah. Qanifidina azakumullah, kaum muslimin yang saya hormati. Berarti kedua-duanya sesungguhnya tidak najis. Tapi kenapa di kandang kambing boleh, di kandang unta enggak boleh? Karena kata Nabi, khuliqat minas syayatin, atau dikatakan tempat mendekamnya unta adalah tempatnya syaitan. Wa fil babi, dan dalam bab ini juga diriwayatkan dari Jabir bin Samurah radhiyallahu taala anhu, dan juga oleh Al-Barra ibni Azib, Usaid ibn al-Hudair, dan juga oleh Dzil-Ghurrah, kulluhum rawaw 'anil Nabi sallallahu alaihi wasallam. Semua sahabat itu meriwayatkan dari Nabi. Lihat, berarti bukan hanya satu sahabat yang meriwayatkan tentang bolehnya sholat di kandang kambing adalah bukan satu sahabat, tetapi sekian sahabat. Sudah disebutkan beberapa sahabat sebelumnya, Abu Hurairah, Uqbah ibn Amir, dan juga Abdullah ibn Mughaffal, dan ditambah lagi Jabir ibn Samurah, Al-Barra ibn Azib, Usaid ibn Khudair, dan Zilghurrah radhiyallahu ta'ala anhum ajma'in. Khamil ibn A'azakullah, sudah sahih sanadnya, saling dukung-mendukung karena sahabatnya berbeda. Kulluhum rawau anin nabi. Mereka semua meriwayatkan dari nabi. Sallu fi marabidil ghanam. Silakan kalian salat di kandang-kandang kambing. Dan sudah kita gambarkan kandang kambing tidak seperti yang kita bayangkan. Kecil dan kita tidak bisa masuk di dalamnya. Tapi kandang kambing ketika itu adalah hanya seperti lapangan kecil yang dikelilingi dengan pagar-pagar. Maka di dalamnya ketika kita memberi makan, ketika kita mengurusi kambing, kemudian datang waktu salat, maka kamu cari tempat di salah satu pojoknya, kemudian salat. Kalau memang tempatnya jauh dari masjid. Wa fi ba'dhi al-fadhil hadis, bahkan di salah satu lafaz-lafaz hadisnya disebutkan dengan kalimat sallu fi maradibil ghanam fa inna fiha barakah. Sesungguhnya salatlah di kandang-kandang kambing tersebut karena padanya ada barakah. Kalau di tempatnya unta, tempatnya syaitan. Kalau di tempatnya kambing, dikatakan ada barakah. Qanibina azakumullah kaum muslimin yang saya hormati. Qala al-ardu kulluha masjid illa al-maqbara wal hammam. Yang dikecualikan hanya makbarah dan hammam. Di samping atan al-ibil yang sudah disebutkan di hadis-hadis sebelumnya, juga disebutkan di dalam hadis lain yang dikeluarkan oleh Tirmizi dan Abu Dawud dan juga Ibn Majah dan juga Baghawi dalam Syarah Sunnah dan Sahih Ibn Hibban, dinyatakan al-ardu kulluha masjid illa al-maqbara wal hammam. Semua permukaan bumi boleh dijadikan sebagai tempat sujud kecuali kuburan dan hammam. Kuburan karena kaitannya dengan masalah akidah, sedangkan hammam kaitannya dengan masalah najasah. Ini illatnya berbeda. Tiga tempat, tiga-tiganya berbeda alasannya. Yani illatnya berbeda. Al-hukum yaduru ma'al illah. Namanya hukum berjalan bersama illatnya. Wujudan wa adaman. Apa itu illatnya masing-masing? Tiga tempat tidak boleh untuk salat. Pertama, hammam. Tidak boleh kita salat di dalamnya. Karena hammam tempat buang hajat, tempat najasa, tempat najis. Tapi yang kedua, itu illatnya najasa. Yang kedua, a'tanil ibil. Kandang-kandang unta. Sebagaimana diriwayatkan sekian hadis tadi. Apa alasannya? Rasulullah SAW menyatakan khuliqat minas syaitan. Diciptakan dari syaitan atau tempat tersebut tempatnya syaitan. Berarti masalah tempatnya tempat syaitan. Bukan najasahnya. Yang ketiga, kuburan. Wal maqbarah. Kata Imam Syafi'i rahimahullah, manbushah au ghairu manbushah. Terbongkar ataupun tidak terbongkar. Apa maknanya terbongkar atau tidak terbongkar? Maknanya, sebagian orang berkata, mengira bahwa kuburan itu tidak boleh kita salat padanya karena najisnya serpihan-serpihan badan manusia. Serpihan-serpihan daging manusia itu najis. Sehingga kalau kuburan itu sudah terbongkar tidak boleh. Kalau tidak terbongkar, enggak apa-apa. Kalau belum dalam keadaan tidak terbongkar masih bersih, tidak mengapa. Tapi kalau sudah terbongkar, sudah tercampur, tidak boleh. Ada lagi yang mengatakan, kalau tanpa alas, tidak boleh. Kalau pakai alas, boleh. Semua mengira karena najasah. Tetapi para ulama yang lain menyatakan, bukan. Alasannya bukan itu. Rasulullah menyatakan, la tusallu ilal qubur. Wa la tajlisu alaiha. Jangan kalian salat menghadap kuburan. Dan jangan kalian duduk di atas kuburan. Demikian pula perintah, jangan jadikan kuburanku sebagai masjid. Jangan jadikan kuburanku sebagai masjid. Apakah khawatir najis? Padahal kuburan Nabi, bahwa Nabi SAW tidak rusak, tidak hancur jasadnya. Utuh. Berarti suci dari najasa. Tapi Nabi menyatakan, la taj'al qabri. Jangan jadikan kuburanku sebagai tempat sujud. Berarti alasannya bukan najasa. Terbantah alasan najasa. Karena kuburan Nabi sekalipun tidak boleh kita menjadikannya tempat sujud, tempat salat. Khairul Nasrullah, berarti alasannya apa? Ilatnya yang ketiga ini alasannya adalah masalah akidah dan tauhid kaum muslimin. Jangan sampai membesar-besarkan kuburan, niscaya akan terjadi lagi seperti zaman jahiliyah, membesar-besarkan kuburan sehingga mereka berakhir dengan menyembah kuburan, menjadikan kuburan sebagai wasanan yu'bad. Berarti apa alasannya secara bahasa fikih? Bahasa fikihnya saddan lidzari'ah. Berarti satu najasah Yang kedua makanan syaitan. Yang ketiga saddan lidzari'ah, menutup pintu-pintu kejelekan. Saddan litariq syirik. Wallahu ta'ala a'lam. Qala warawahu ahlus sunan kulluhum illa an-Nasa'i. Kalimat al-ardu kulluha masjid illa al-maqbara wal-hammam, bahwa permukaan bumi ini semuanya adalah tempat sujud kecuali kuburan dan hammam, ini hadis yang sahih diriwayatkan oleh ashabus sunan seluruhnya kecuali An-Nasa'i. Khamilin a'azakumullah, berarti jangan tanya tentang marabidil ghanam, jangan tanya tentang tanah-tanah yang basah ataupun yang kering, yang becek ataupun yang tidak becek, semuanya masjidan wa tahuran, masjid dan tahuran. Qulna a'udzubillahi wa inna hadzal huda min fi'li man la yusalli illa 'ala sujjadah tufrash fawqa al-bisati fawqa al-hasir. Maka di mana bimbingan Nabi ini, hadis-hadis ini semuanya huda, hidayah, bimbingan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di mana bandingnya dengan ucapan-ucapan mereka yang tidak mau salat kecuali di atas sejadah, sejadahnya di atas tehel, tehelnya di atas hasir, atau di atas hasir dulu, di atas hasir, kemudian hasir di atas bilat, wa yadha 'alaiha al-mindil, ditambah lagi di atas sejadah dikasih sapu tangan. Masya Allah. Pertama tehel, kemudian tikar, setelah tikar sejadah, setelah sejadah sapu tangan di atas. Qul inna a'udzubikumullah, apa alasannya? Kalau alasan najasah, bilat, tehel saja sudah cukup. Bersih dari najis, masya Allah. Baik, kalau alasannya, enggak, saya takut dingin kakinya kalau dengan tehel. Dengan hasil sudah cukup. Dengan satu hamparan sudah cukup. Kenapa harus dilengkap tiga? Ditambah lagi dengan sapu tangan. Qulifinina a'azakullakum muslimin yang saya hormati. Lihat, jauh sekali perbedaannya antara Rasulullah SAW, bimbingannya, sunnah-sunnahnya, ajarannya, dengan apa yang mereka bikin-bikin dengan pendapat-pendapat mereka. Wala yamshi 'alal hasir wala 'alal bisat, bal yamshi 'alaiha naqran kal 'usfur. Bahkan mereka enggak berani berjalan di atas hamparan tadi dan tikar tadi, tetapi jalannya jinjit-jinjit, nukran sedikit-sedikit begitu. Seperti burung takut kotor nanti enggak boleh untuk salat. Qul inna a'udzubikum muslimin yang saya hormati. Padahal Rasulullah SAW pernah salat di atas hasir yang qadis waddat, yang sudah hitam. Tetap sah salatnya. Dan Rasulullah SAW orang yang tawadhu, orang yang tidak sombong. Datang ke rumah seseorang, kemudian dia salat di sana dalam keadaan tikarnya sudah hitam. Rasulullah SAW hanya memercikinya dengan air kemudian salat. Kemudian a'azakumullah, maka kita katakan kepada mereka seperti yang dikatakan oleh Ibn Mas'ud radhiyallahu taala anhu, la antum ahda min ashabi Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam au antum ala syu'bati dalalah. Pertanyaannya, apakah kalian yang lebih terbimbing kepada hidayah daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam yang salat di kandang kambing? Apakah kalian yang lebih mendapatkan petunjuk daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Atau kalian yang berada di cabang-cabang kesesatan? Silakan jawab sendiri. Beranikah dia berkata, saya lebih terbimbing daripada Nabi? Beranikah dia menyatakan bahwa saya lebih mendapatkan hidayah daripada Rasulullah SAW? Fahada qawlul kufur. Itu adalah ucapan kufur. Tentunya kalau dia masih punya iman, masih punya keyakinan kepada Allah dan Rasulnya, niscaya dia akan berkata, tidak, Rasulullah SAW tentunya lebih terbimbing daripada saya. Tapi... tapinya ini yang macam-macam. Bukankah, walaupun, jangan-jangan, barangkali. Kalimat-kalimat yang diputar-putar, intinya mereka tetap menyatakan bahwa apa yang saya lakukan lebih bagus dari Nabi. Cuma gak berani menyatakan, iya tapi kan kalau Nabi, gak berani menyatakan kalau dirinya lebih dapat petunjuk daripada Nabi. Gak berani menyatakan bahwa dirinya ahda minan Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam. Padahal Ibn Ibn A'azakumullah jawabannya cuma ya dan tidak. Kalau dia menyatakan Nabi SAW lebih mendapatkan petunjuk, berarti mereka ala dalalah. Kalau mereka menyatakan bahwa dirinya tidak ala dalalah, berarti mereka menyatakan lebih mendapatkan hidayah dari Nabi. Selesai. Falyakhtar bainahuma. Silakan pilih antara keduanya. Wa qad sallan Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam ala al-hasiri qadis wadda min tuli ma lubisa. Dan Nabi SAW pernah salat di atas tikar yang sudah menghitam karena sudah terlalu lama dipakai. Qul inna a'udzubikumullah, hadis yang dikeluarkan oleh Bukhari dalam sahihnya dan oleh Muslim dalam sahihnya. Artinya hadis-hadis yang sudah sangat sahihnya dan tidak diragukan kesahihannya. Rasulullah SAW salat di atas tikar yang qad suwadda min tulil mukthi. Tulil muks adalah tul malubisa, kebanyakan atau kelamaan dipakai dan banyak dipakai. Fa mudiha lahu bil ma'i, maka dipercik dengan air oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian shalla alaihi, kemudian salat di atasnya. Wa lam yufras lahu fawqahu sujjadah wala mindi. Rasulullah SAW tidak menghamparkan di atasnya sajadah, juga tidak menghamparkan di atasnya sapu tangannya, dan jangan bilang tidak punya. Rasulullah SAW punya mindil. Ketika Rasulullah SAW mandi, kemudian istrinya menawarkan mandil, Rasulullah SAW menolak. Baik. Dalam riwayat tentang masalah Rasulullah SAW setelah mandi, maka ditawarkan mandil, fa'aradahu aw aradalahu mandil, Rasulullah SAW menolaknya dan kemudian mengusapnya dengan tangannya. Artinya ada mandil. Karena yasud ala turabi taratan, bahkan Nabi SAW pernah sujud di atas tanah. Wa anal hasa taratan, dan pernah sujud di atas kerikil. Wa fitini taratan, dan pernah di atas tin. Tin itu tanah yang sudah basah dengan air hujan. Tin, lumpur. Qul inna a'udzubikum tanah liat, atau tanah yang sudah basah. Hatta yara atharuhu, hatta yura atharuhu ala jabhatihi wa anfihi, hingga terlihat bekas-bekasnya di jidatnya dan di hidungnya. Bahkan di bulan Ramadan ini Rasulullah SAW menyatakan, aku ingat pada malam Lailatul Qadar, aku ingat pada malam Lailatul Qadar aku sujud di atas tini wal ma, aku sujud di atas lumpur dan air. Artinya di atas tanah yang basah bekas hujan. Qulibna a'udzubikumullah dijadikan dalil oleh beberapa ulama bahwa ciri-ciri Lailatul Qadar adalah ada bekas hujan. Qulibna a'udzubikumullah, kaum muslimin yang saya hormati. Tetapi kita mengambil dari sisi lain, itu menunjukkan bahwa Nabi SAW sujud di atas tanah, di atas tin, di atas kerikil, di atas apapun yang beliau temui dalam keadaan tidak susah-susah. Wa qala Ibnu Umar, dikatakan oleh Ibnu Umar radhiyallahu taala anhuma, kanat al-kilab tuqbil wa tudbir wa tabul bil masjid wa lam yakunu yurashshuna shay'an min dhalik. Kata Ibn Umar, dan anjing-anjing itu masuk keluar masjid dalam keadaan tidak yurashshuna shay'an, dan tidak dibersihkan dengan air sedikit pun. Demikian diriwayatkan oleh Al-Bukhari. Saya tidak membaca wa tabulu, bukan kelewat, karena di dalam Bukhari memang tidak tersebut kalimat itu. Di dalam Bukhari hanya tuqbil wa tudbir, bahwa anjing bolak-balik lewat di tempat masjid tersebut dalam keadaan tidak dicuci, hanya dibiarkan dan kemudian salat. Kenapa demikian? Karena tanah Rasulullah SAW atau masjid Rasulullah SAW dari tanah pasir, sedangkan pasir sudah kita bahas kemarin dalam hadis-hadis yang sebelumnya, wahada bihada, yang ini dengan yang itu. Maka tempat pijakan-pijakan anjing tadi, atau mungkin air liurnya netes, dalam keadaan digigitkan saja dengan pasir, selesai, suci kembali dia. Qulibna a'udzubikumullah. Adapun kalimat tabul diriwayatkan dalam riwayat Abu Dawud dengan sanad yang sahih, dengan hadis ziyadah kalimat tabul. Adapun dalam Bukhari tidak tersebutkan kalimat tabul, hanya tuqbil wa tudbir. Demikian wallahu taala a'lam. Nasallahu taufiq wal afiyah. Subhanakallahu wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.